maksud hatiku untuk menyakiti ataupun mengkhianati. Bukan maksud hatiku pergi dan berlari dari kenyataan ini. Bukan aku sembunyi, sayang. Bukan aku tak ingin bersama dirimu. Kasih cerita cinta di antara kita masih terukir di dalam dada. Bila memang kau pergi, akan ku cari pengganti. Bila kau tiada lagi, mana mungkin nanti cinta kita akan bersemi. Berikan kesempatan sayang, mungkin aku dapat mengambil suatu keputusan. Serasa tiada guna hidup ini bila kau dan aku tak bersama lagi. Untuk apa lagi ada cinta di dada bila semua ini tak berguna. Andaikan kau tak lagi kembali di sini, tak mungkin semua ini terjadi. Andaikan kau tak lagi.